إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عز وجل يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار قوم مسلمين جماعة صلاة العيد Rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini cakrawala langit seolah-olah bergetar dengan takbir-takbirnya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin di seluruh dunia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua bertakbir, semua bertahlil, semua bertahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa litukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Mereka bertakbir, hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la'allakum tashkurun. Takbir di hari Id adalah sebagai wujud rasa syukur kita kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya. Dengan hidayah dan taufiknya, alhamdulillah, kita telah melaksanakan sekian amalan-amalan taat, sekian amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan di hari, di bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa, kita bisa menjalankan sholat lima waktu, kita bisa menjalankan qiyamul lail, kita bisa menjalankan sedekah dan mengeluarkan zakat al-mal dan juga zakat fitrah. Tidaklah itu semuanya melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, oleh karena itu wajib bagi kita semua yang telah mendapatkan kenikmatan yaitu diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ketaatan dan ketakwaan di bulan Ramadan, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Id, di hari raya yang berbahagia ini. Dan kemudian kaum muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita yang telah kita amalkan selama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Kita berdoa dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Inilah yang diamalkan oleh para nabi. Inilah yang diamalkan oleh para as-salihin, orang-orang yang saleh. Ketika mereka telah selesai menjalankan amalan saleh, mereka berdoa sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan putranya Ismail alaihi wassalam. Ketika selesai menjalankan ketaatan itu, membangun Baitul Ka'bah, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabbi, wahai Rabb kami, taqabbal minna, kabulkanlah doa-doa, kabulkanlah dari kami amalan-amalan kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaum muslimin, fabarakallahu fikum, sesungguhnya amalan-amalan diterima atau tidaknya itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda alamat seorang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama adalah ketika orang itu bisa mengikutkan setelah amalan soleh dia di bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh yang lainnya, dia istiqomah di atas amalan-amalan tersebut, itu menandakan bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang setelah keluar dari bulan Ramadan dia terus beramal soleh, istiqomah di atas amalan soleh, dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di bulan Ramadan saja, inilah menunjukkan bahwasanya amalan orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang setelah keluar dari bulan Ramadan, keluar pula dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai bulan Ramadan, selesai pula amalan-amalan solehnya, meninggalkan solat, meninggalkan puasa, tidak mau bersedekah, ini menunjukkan bahwasanya amal orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita koreksi, kitakah termasuk golongan yang pertama ataukah golongan yang kedua? Kalau kita ternyata masih bermalas-malasan setelah bulan Ramadan, bermalas-malasan menjalankan ketaatan kepada Allah, masih menjalankan perbuatan maksiat kepada Allah setelah bulan Ramadan, berarti menunjukkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum, kaum muslimin, sesungguhnya amalan-amalan soleh itu dikerjakan bukan terikat dengan waktu, yaitu di bulan Ramadan saja, tetapi amalan soleh itu terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, engkau menjalankan ketakwaan kepada Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu menjemput kalian. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, barang siapa yang keluar dari bulan Ramadan kemudian dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali berbuat dosa, dia kembali berbuat maksiat, berarti taubatnya di ketika di bulan Ramadan itu tidak jujur. Berarti taubatnya itu cuma taubat bermain-main saja, dan ternyata amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat-syarat diterimanya taubat adalah dia an-nadam, dia menyesal dari perbuatan dosanya, wal iqla, dia mencabut dirinya dari perbuatan dosa tersebut, wal azam an la ya'ud, dan dia bertekad bulat untuk tidak berbuat kembali. Dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa-dosanya. Ini adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kita koreksi, kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama Atau golongan yang kedua, golongan yang senantiasa beramal soleh. Ataukah golongan orang-orang yang bermain-main, serius bertaubat hanya di bulan Ramadan saja. Fabarakallahu fikum. Sesungguhnya kaum muslimin, laisal idu liman labisal jadid, wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, laisal idu liman labisal jadid. Sesungguhnya hari raya kemenangan itu bukan miliknya orang-orang yang berpakaian baru. Walakinnal idu liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya kemenangan ini adalah milik orang-orang yang ketaatannya semakin bertambah. Inilah hakikat kemenangan. Inilah hakikat orang-orang yang berbahagia di bulan hari raya ini. Mereka berhari raya dan mereka kemenangan karena ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisal idu liman tajammala bil libasur rukub, wa innamal idu liman ghufirat lahu dzunub. Kemudian Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan kembali, walaisal idu liman tajammala bil libas war rukub, walakinnal idu liman ghufirat lahu dzunub. Sungguhnya hari raya itu bukanlah milik orang-orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan-kendaraan, safar ke sana safar ke sini, tamasya ke sana tamasya ke sini. Bukan kemenangan itu milik mereka. Walakinnal idu liman ghufirat lahu dzunub. Tetapi hari kemenangan, hari raya adalah milik orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, kami ingatkan bahwasanya kemenangan di hari raya Idul Fitri ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemenangan, kemenangan fid dunya wal akhirah, kemenangan dia meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan kemenangan di akhirat nanti dengan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka orang ini, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dialah yang akan berhak mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, kami beriman kepada Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia terus istiqamah di atas ketakwaan, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sampai dia meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Maka turunlah malaikat-malaikat menyambut rohnya dan mengatakan para malaikat kepada roh yang bagus tersebut, yang telah meninggal dalam keadaan istiqamah di jalan Allah, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah engkau bersedih wahai roh yang baik, janganlah engkau takut kepada Allah. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan jannahnya yang disediakan untuk engkau wahai roh yang baik. Kaum muslimin, inilah hakikat kemenangan, inilah hakikat kebahagiaan, yaitu untuk orang-orang yang senantiasa ketika keluar bulan Ramadan dia masih istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan. Maka inilah kemenangan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyannahum hayatan thayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, terus istiqamah, wala nahnu walanuhyannahum hayatan thayyiba falanuhyannahu hayatan thayyiba, maka kami akan memberikan kepada orang tersebut kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dengan rezeki yang halal, dengan kemudahan-kemudahan hidup. Wala najziyannahum bi ajrihim bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas di hari kiamat nanti dengan jannahnya, balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Oleh karena itu kaum muslimin, dari apa yang kami sampaikan bahwasanya sungguhnya kemenangan hari raya adalah milik orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas amalan-amalan soleh, dan dia langgeng terus menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan beralih, Ramadan pergi, namun amalan-amalan solehnya tidak akan pergi darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami juga nasihatkan kepada kaum muslimat, para wanita-wanita muslimah, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita ketika salatul Id, di khutbatul Id Nabi SAW berikan wasiat kepada para wanita, ya ma'syara nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah kau banyak bersedekah di jalan Allah, wa akthirna al-istighfar, dan banyak-banyaklah beristighfar, banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Karena sungguhnya aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan para wanita. Oleh karena itu kaum muslimat, jilbab-jilbab yang kau pakai ketika keluar dari rumah menuju ke masjid di saat bulan Ramadan, teruslah engkau menetapi jilbab-jilbab kalian. Janganlah engkau lepas jilbab tersebut, senantiasa engkau pakai sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilmu. Dan teruslah engkau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak beramal soleh, bersedekah. Karena sungguhnya fabarakallahu fikum, yang seperti ini kaum muslimat, para wanita-wanita yang soleh, akan menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan dari sekelumi dari khutbatul Id ini banyak bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri khutbatul Id, sebagaimana yang telah datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada sahabat Zaid bin Arqam, Asyahidna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aidain fi yaumin wahid. Wahai Zaid, apakah engkau pernah mendapatkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hari raya di dalam satu hari? Maka fabarakallahu fikum, Zaid bin Arqam menjawab, ya, saya pernah mendapatkan dua hari raya dalam satu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muawiyah mengatakan, kaifa yasna? Kemudian apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid menjawab, kana yusalli al-jum'ah thumma rakhasa lahum al-jum'ah faqala man syaa'a falyusalliha man syaa'a falyusalliha man syaa'a yusalliha falyusalli. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika bertepatan hari Id dengan hari Jumat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan salat Jumat, dan kemudian beliau memberikan keringanan kepada kaum muslimin dengan sabdanya, barang siapa yang mau melakukan salat Jumat maka silakan lakukan salat Jumat, barang siapa yang tidak melakukan salat Jumat maka tidak diwajibkan baginya. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita kaum muslimin, apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita untuk tidak sholat Jumat di masjid, tetapi tetap wajib baginya menjalankan sholat duhur di rumah-rumah mereka. Pada hari Jumat ini bertepatan dengan hari Id. Oleh karena itu dalam hadis Zaid bin Arqam, boleh bagi kaum muslimin dari kalangan laki-laki untuk tidak sholat Jumat, tetapi tetap wajib bagi dia menjalankan sholat duhur di rumah-rumah mereka. Adapun untuk imam masjid, disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, bahwasanya imam masjid wajib bagi dirinya mendirikan sholat Jumat di masjid. Wajib bagi imam masjid untuk mendirikan sholat Jumat di masjid dalam rangka agar orang-orang yang tidak menjalankan sholatul Id, maka dia bisa menjalankan sholatul Jum'ah. Karena wajib bagi orang-orang yang tidak sholat Id pada hari ini, maka wajib bagi dirinya untuk menjalankan sholatul Jum'ah. Adapun yang sudah sholat Id, maka tidak wajib bagi dia sholat Jum'at, tetapi wajib bagi dirinya sholat zuhur di rumah-rumah mereka. Yang wajib adalah para imam-imam masjid untuk tetap mendirikan sholatul Jum'ah di masjid dalam rangka memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum melaksanakan sholat Id untuk sholat Jum'at di masjid, dan juga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang lainnya yang sudah sholat Id untuk ingin tetap menjalankan sholat Jum'at. Manakah yang lebih utama? Disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan juga Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, yang utama bagi seorang muslim meskipun dia telah sholat Id, tetap dia menjalankan sholat Jum'at. Ini yang lebih utama, yang lebih utama bagi kaum muslimin meskipun dia telah sholat Id, maka tetap dia menjalankan sholat Jum'at. Ini yang lebih utama. Namun apabila dia meninggalkan sholat Jum'at, mencukupkan dengan sholat duhur di rumah-rumah mereka, maka tidaklah berdosa bagi dirinya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari fatwa-fatwa para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Albani, dan juga Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala berfatwa yang demikian. Aku lu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Tafadalu barakallahu fikum.